Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang beberapa kriteria ciri-ciri khas serta perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah yang mana kita telah atau tidak sepantasnya kita untuk meniru mereka pada hal-hal yang merupakan ciri khas mereka yang tidak baik. Saat ini kita akan masuki masalah ke-74 yang mana diberi judul Da'watuhumun nas ila dhalal. Tindakan mereka menyeru manusia, mengajak manusia berdakwah ya kepada hal yang merupakan kesesatan. Kepada suatu hal yang bukan kebenaran. Baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Secara sengaja artinya memang dia tahu kebenaran. Ia tahu kebenaran namun hawa nafsunya karena untuk suatu kepentingan pribadi atau hal-hal semisalnya, ia justru meninggalkan kebenaran yang ia ketahui dan sebaliknya ia justru menyeru kepada kesesatan. Sengaja atau tidak sengaja dengan karena ia berdakwah tanpa ilmu. Seorang yang berdakwah kepada atau berdakwah tanpa ilmu, tanpa basirah, tidak belajar sebelumnya, bukan seorang yang berhak untuk mengajarkan manusia, akan tapi dengan ketidaktahuannya ia lancang kemudian mulai berfatwa, mulai ya mengajarkan manusia tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu, maka ini juga termasuk bisa jadi menjatuhkan manusia kepada kesesatan. Karena seorang yang berdakwah tanpa ilmu ya bisa jadi ia mengira bahwasanya ia mengajak kepada kebaikan, tapi justru ia menjerumuskan manusia kepada ya kepada hal yang tidak benar, kepada kesesatan dan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu dalam dakwah ya tentu dibutuhkan ilmu. Dakwah harus dilakukan di atas basirah. Ya, harus dilakukan di atas basirah, harus dilakukan di atas ilmu. Al-mas'alatu rabi'ah was-sab'un, masalah ke-74, da'watuhumun nasa ila dhalali bighairi ilmin. Tindakan mereka menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Tindakan mereka menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Asy-Syaikh Bukhari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ad-da'wa ila Allah bighairi ilmin hiya min 'amali ahli al-jahiliyah. Menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, ia termasuk dari perbuatan ahlul jahiliyah. Perhatikan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala atau Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di sini, ad-da'wah ilallah. Menyeru kepada Allah. Artinya tidak cukup kenyataan atau fakta bahwasanya ia berdakwah kepada kebenaran. Tidak cukup. Hal ini tidak cukup. Akan tetapi, meskipun ia berdakwah kepada kebenaran, harus di atas ilmu. Artinya bukan dengan alasan ia menyeru kepada kebenaran, lalu ia bisa melakukannya tanpa ilmu. Seorang yang tidak pernah belajar, tidak mau mempelajari agama, lalu turun, ia mulai berceramah di kalangan manusia, ya, beralasan, kan saya ingin menyampaikan kebaikan. Benar. Yang kamu inginkan ingin kebaikan. Akan tetapi karena ketidaktahuan kamu, karena ketidaktahuan ia, maka bisa jadi justru yang ia sampaikan adalah kesalahan. Bisa jadi yang ia sampaikan adalah kesalahan. Ya. Kata Syekh berikutnya, li'anna Allah amara bid-da'wati ila sabilihi ala basirah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdakwah kepada jalannya ala basirah, di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ini jalanku. Ya, kata Allah Ta'ala dalam sebuah ayat Al-Quran berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Tidak cukup kenyataan seorang menyeru kepada Allah saja. Akan tapi harus di atas ilmu. Ya, maka tidak bisa seorang beralasankan saya niatnya baik. Saya hanya ingin menyeru mereka. Hanya ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Lalu ia lakukan tanpa ilmu. Ya, lalu ia lakukan tanpa ilmu. Ya, analogi gampangnya aja misalnya seorang ya. Ingin melakukan atau ingin menolong orang yang terkena penyakit. Akan tapi ia bukan dokter, enggak pernah belajar ilmu, ya. Enggak pernah belajar ilmu tentang kedokteran atau bahkan tidak pernah belajar ilmu tentang pertolongan pertama, ya. Bisa jadi kesalahannya menyebabkan orang tersebut malah dari penyakitnya biasa aja jadi tambah parah. Dari kritis jadi meninggal. Kenapa? Apakah niatnya baik? Apakah niatnya tidak baik? Dia niatnya baik, ingin menolong. Akan tapi tatkala ia lakukan tanpa ilmu, justru ia menyebabkan ya kesalahan, menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Demikian pula seorang yang berdakwah. Jika kalau ia berdakwah tanpa ilmu, meskipun ia bilang saya menginginkan kebaikan, saya menginginkan menyeru mereka kepada kebaikan, namun jikalau ia melakukannya tanpa ilmu, maka bisa jadi justru ia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ala basira, Allah Ta'ala memerintahkan untuk berdakwah dari ilmu. Bubil hikmati wal maw'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wal jidari billati hiya ahsan. Ya, dan dengan debat, berdialog dengan cara yang baik. Ini urutan-urutannya. Kalau bisa dengan hikmah saja, dengan diseru saja. Ya, maka cukup dengan seru. Kalau kurang, dia butuh kepada nasihat dahulu, diingatkan tentang ya kesalahannya, maka tambahkan mau'izah hasanah. Menasehati dengan nasihat yang baik. Ya, menasehati dengan nasihat yang baik, bukan nasihat yang kasar. Bukan nasihat yang mana ia beberkan kesalahannya kepada orang lain. Bukan nasihat dengan cara menghancurkan reputasinya. Ini bukan nasihat. Nasihat yang baik. Ya, ia lakukan dengan sendirian. Ia lakukan dengan ikhlas. Kalau dia terima silahkan. Kalau dia terima bagus, kalau tidak diterima maka saya telah menyampaikan. Kalau perlu menyampaikannya di hadapan umum agar orang lain tidak melakukan hal yang sama, maka ia sampaikan tanpa menyebutkan nama. Tanpa menunjuk, ya, ya sebutkan saja, sungguhnya hal-hal ini adalah hal-hal yang haram, sungguhnya hal-hal ini tidak boleh dilakukan, ya, ini nasihat wal mau'izatul hasanah, ya, mau'izatul hasanah, bukan dengan cara caci maki, kata-kata yang kasar, mengungkap aib, atau, ya, seperti yang sekarang banyak terjadi, misalnya percakapan di WhatsApp, di screenshot, kemudian disebarkan ke orang lain. Lihat nih si Fulan melakukan demikian. Telepon, direkam, kemudian disebarkan. Ini tidak boleh seperti ini. Ini bukan, kalau mereka beralasan, saya ingin menasihati. Bukan seperti ini cara menasihati. Ini bukan al-maw'izatul hasanah. Ya, maw'izatul hasanah, nasihat yang baik adalah ketika kita menginginkan kebaikan orang tersebut agar orang yang kita nasihati berubah. Bukan intisar lin nafsi, bukan untuk memuaskan keinginan jiwa. Biar terlihat orang, nih lihat saya sudah marahin si Fulan. Saya sudah nasihati si Fulan nih. Saya sudah bantah si Fulan. Bukan seperti ini. Ini bukan nasihat yang baik. Ini bukan al-maw'izatul hasanah. Al-maw'izatul hasanah adalah nasihat yang mana kita menginginkan dengannya orang yang kita nasihati kembali kepada kebenaran. Bukan untuk memuaskan diri sendiri. Apalagi lebih buruk lagi jikalau kita menasihati sambil berharap orang yang kita nasihati tidak menerima nasihat kita. Atau menasihati dengan bentuk intisor, intikom. Ya, dulu dia pernah nyerang saya. Sekarang saya serang balik. Saya berikan nasihat, saya publikasikan sehingga orang mengetahui kesalahannya. Ini bukan cara menasihati yang baik, ya. Kemudian kalau tidak bisa, wal jidal billati hiya ahsan. Lalu kalau misalnya dia memiliki syubhat, memiliki alasan yang perlu diperbaiki, memiliki cara fikir yang salah yang perlu diluruskan, maka lakukanlah jidal billati hiya ahsan. Dialog dengan cara yang baik, yang mana dialog dilakukan menginginkan kebenaran, ya. Yang satu menginginkan mencari, ya, yang mana dialog tersebut menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, dan juga dialog tersebut, ya, ingin menyampaikan kebenaran kepada lawannya, bukan ingin memperlihatkan kemenangan, bukan ingin menampilkan kehebatan berdebat, atau biar jangan kelihatan kalah di medsos. Ini bukan jidal billati hiya ahsan, ya. Oleh karena itu, bahkan dalam berdakwah pun, ya, kita tidak bisa berasal ini demi dakwah, demi dakwah, demi dakwah, kemudian kita terabas semua rambu-rambunya. Tidak bisa seperti ini. Amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, dakwah, seluruhnya ada rambu-rambunya yang perlu diperhatikan, ya, yang mana agar seorang tetap dalam, ya, dibuat atau adanya rambu-rambu ini agar seorang tetap dalam keikhlasannya dan agar nasihat tersebut benar-benar, ya, terjadi atau mengena sesuai yang diinginkan, orang tersebut berubah dari kesalahan kepada kebaikan. Bukan sebaliknya, nasihat menjadi, ya, atau nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi ajang balas dendam. Ya, kemarin saya dinasihatin, besok saya nasihatin dia. Kemarin saya punya kesalahan, sekarang saya cari-cari kesalahan dia, lalu saya publikasikan nasihat atas dia. Bukan seperti ini. Ini bukan tujuan dari perintah untuk saling menasihati. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فَدَعْوَتُهُمُ النَّاسِ إِلَى الضَّلَالِ أَيْ تَرْغِيبُ النَّاسِ مُخَالَفَةِ الْحَقِّ. Dan tindakan mereka menyeru kepada kesesatan, ya, menyeru kepada kesesatan maksudnya adalah أَيْ تَرْغِيبُ النَّاسِ مُخَالَفَةِ الْحَقِّ, yaitu menyeru manusia, mengajak manusia fi مُخَالَفَةِ الْحَقِّ, untuk menyelisihi kebenaran. Qala ta'ala wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu sabiu sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir, Allah Ta'ala firman, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ikutilah jalan kami, biarkan kami yang tanggung dosa kalian nanti. Fayad'unahum ila syirk, maka orang-orang kafir tersebut menyeru, mengajak mereka kepada kesyirikan, melakukan berbagai kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa ila tahrimil halal wa tahlilil haram ghair hujjah, juga mengajak mengharamkan hal yang halal, menghalalkan hal yang haram tanpa adanya hujjah. Yad'unahum ila asya' ma anzalallahu biha min sultan, yang mana mereka menyuruh pada hal-hal yang tidaklah Allah turunkan sultan tentangnya. Tidaklah Allah turunkan hujjah, alasan, bukti yang benar tentangnya. Fahaulai du'atu dalal. Maka mereka adalah penyeru kepada kesesatan. Atau sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebutkan, ya, du'atun ala abwabi jahannam. Para penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Para penyeru kepada neraka secara sadar atau tidak sadar, ya, yang mana yang mereka seru adalah hal-hal yang tidak berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah. Kalaupun ada dalilnya, akan tapi dalil tersebut dipelintir menurut pemahaman mereka, ya, dipelintir menurut perasaan mereka. Maka inilah para du'at tu dolal, para penyeru kepada kesesatan. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Maka tidak setiap seorang yang menyuruh kita ambil. Tidak setiap orang yang mengajak kita terima. Tidak setiap orang yang, ya, menasihati, tidak setiap orang yang mengajak menyuruh kita sambut. Akan tapi lihat apakah seruannya berdasarkan hujjah yang benar atau tidak. Jikalau seruannya berdasarkan hawa nafsu, maka jangan diterima. wa du'atu ilal haq, sedangkan para penyeru kepada kebenaran, humul ladzina yad'una ila ma azalallahu subhanahu wa ta'ala wa ila ma syara. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan, wa ila ma syara, dan kepada apa-apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Kepada apa-apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Wa min du'ati dhalalil yaum, termasuk dari para penyeru kesesatan pada hari ini adalah allazina yad'una an-nas ila syirk, mereka-mereka yang mengajak manusia kepada kesyirikan, melabelinya sebagai perbuatan baik, melabelinya sebagai bentuk ibadah, ya, lalu ia ajak manusia melakukan hal-hal yang syirik. Mereka bumbui dengan, ya, bentuk-bentuk ibadah sehingga orang mengira itu adalah syariat Islam, akan tapi sebenarnya kesyirikan. Ya. Wa ibadatil adrihati wal qubur. Ya, menyembah kuburan-kuburan dan, ya, menyembah bangunan-bangunan di atas kubur. Kubur-kuburan ditujukan kepadanya peribadatan, ya. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan atau kita jelaskan, pernah kita jelaskan ketika membahas qawaidul arba, atau juga ketika membahas kasus syubhat, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah bukan sekedar, ya, menyembah kubur, artinya kita, ya, menunjukkan kepada kubur seluruh, ya, peribadatan, akan tapi hal-hal yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada mereka, maka itu masuk dari kesyirikan, ya, bukan hanya salat saja, demikian pula doa, meminta, ya, melakukan, ya, bernazar, berpuasa, atau juga tawaf yang harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan untuk penghuni kubur. Maka orang-orang yang melakukan seperti ini menunjukkan hal-hal yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hal-hal yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh Allah taala kemudian kita tunjukkan kepada selainnya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Maka jangan kita kira bahwasanya syirik itu, ya, cuman kalau percaya sama dukun. Kalau misalnya menggunakan ilmu hitam baru syirik. Tidak, syirik itu lebih luas dari hal itu. Ya. Sebutkan di antara ta'rif syirik adalah taswiyatu ghairullah ma'allah. Ya, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, yaitu dalam hal-hal yang harus dilakukan hanya untuk Allah. Atau da'watu ghairihi ma'ahu, menyeru, ya, bersama Allah selainnya. Atau sarful ibadah li ghairillah, ini salah satu ta'rif syirik yang mencakup menunjukkan peribadatan kepada selain Allah. Hal-hal yang bagian peribadatan, ya, hal-hal yang merupakan ibadah ditujukan kepada selain Allah, itu sudah syirik. Ya, itu sudah syirik. Dan ibadah suatu hal yang luas, bukan hanya salat, zakat, puasa saja. Ya. Ibadah adalah suatu hal yang luas. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Nama yang mencakup segala hal yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, min al-aqwal wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ya, yang az-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kecintaan, rasa takut, tawakal atau bergantung, ya, memohon pertolongan, dan hal-hal seperti ini, ya, merupakan bagian dari ibadah. Maka tindakan menyimpangkannya, tidak mengesakannya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesyirikan, ya, bahasa ini sudah atau bisa dilihat ketika di pembahasan masalah, ya, anwa'ul ibadah di kitab Usul Salasa. Itu jelaskan bahwasanya ibadah itu bukan hanya sholat, zakat saja kan, tapi banyak hal-hal yang mana termasuk dari ibadah, ya, yang mana termasuk dari ibadah, namun, ya, kita terkadang kurang menyadarinya atau kurang mengetahuinya sehingga terjadi kesyirikan dalam hal-hal tersebut. Semoga kita, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal dari melakukan kesyirikan kepadanya. Wa yad'una an-nas ila al-bid'ah wal muhdatsat fid din. Demikian pula termasuk dari penyeru kesatan adalah mereka-mereka yang mengajak manusia kepada bid'ah-bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada dalilnya, yang tidak pernah dilakukan oleh al-qurun al-mufaddalah, generasi yang utama, lalu diada-adakan oleh generasi-generasi selanjutnya, dinisbatkan kepada ibadah berdasarkan perasaan mereka. Maka orang menyeru kepada ini termasuk apa? Menyeru kepada kesatan. Kenapa? Karena ia menyeru kepada suatu hal yang tidak diperintahkan oleh syariat, bahkan tertolak berdasarkan hadis, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Ya. Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami, dalam perkara ibadah ini, ma laisa minhu, dalam perkara syariat ini, ma laisa minhu fa huwa rad, yang tidak masuk darinya, maka ia tertolak. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak menurunkan hal-hal tersebut alasan apapun. Wa yaksubun wa yu'allifun wa yataqallamun bi da'watin nas ila ihya'il bid'ah wal muhdatsat, lalu mereka menulis berbagai buku dan juga tulisan-tulisan lainnya. Wa yu'allifun, mengarang. Wa yataqallamun bi da'watin nas ila ihya'il bid'ah wal muhdatsat, serta berbicara, menyeru manusia untuk menghidupkan bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan ini. Ini juga termasuk doa, ya, dolal para penyeru kesatan. Mereka yang berusaha menghidupkan bid'ah, bukan mematikannya, malah berusaha menghidupkannya, mengajak manusia untuk melakukannya. Walladzina yad'una nas ila ibahiyah wal fusuq wal isyan. Demikian pula mereka-mereka yang menyuruh manusia kepada hal-hal yang kotor, hal-hal yang kefasikan dan juga maksiat, ya, atau bahkan membolehkannya, ya, membolehkannya. Kullu haula du'atu dhalal. Mereka semua adalah orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Hadzanallahu subhanahu wa ta'ala minhum wa min tariqatihim. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah memperingatkan kita dari mereka dan dari jalan mereka. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yang mana, ya, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk, atau telah memperingatkan kita dari mereka, serta dari jalan, ya, dari jalan mereka, dari jalan dan juga apa-apa yang mereka serukan, apa-apa yang mereka dakwahkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ya, in tuti'ul ladzina kafaru, jikalau kalian mentaati orang-orang yang kafir tersebut, yaruddukum ala aqabikum, maka mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yaitu menyebabkan kamu mursad. Fatanqalibu khasirin, maka kamu akan kembali menjadi orang-orang yang merugi. Maka hati-hatilah dari seruan-seruan mereka, meskipun terlihat, ya, zahirnya kebaikan, akan tetapi bisa jadi hal yang dibaliknya adalah hal-hal yang menyebabkan, bisa menyebabkan kita jatuh kepada berbagai keburukan, ya, berbagai kesesatan. Wa qala ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian mengikuti sekelompok dari kalangan orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, segolongan dari kalangan orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah keimanan kalian. Wa qala ta'ala firman, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah, mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh ia menyeru kepada syurga. Wa qala ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyasabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jikalau kamu mengikuti kebanyakan yang ada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sungguhnya mereka tidaklah mengikuti kecuali zon, prasangka, wa inhum illa yakhrusun, ya, dan tidaklah mereka kecuali menerka, ya. Oleh karena itu, tidak setiap yang mana orang banyak berada di sini arti kebenaran. Kalau misalnya mereka berada di dalil, maka itu suatu hal yang bagus. Akan tapi kalau setiap hal kita menilainya banyak atau enggak orang yang ada di sana, maka itu menyebabkan kita jatuh kepada kesalahan, menyebabkan kita jatuh kepada kesatan. Menimbang suatu hal benar atau salahnya sesuai dengan, ya, menimbang suatu hal benar atau salah sesuai dengan banyaknya orang yang mengikutinya, maka kita akan jatuh kepada kesatan. Dalam sebuah hadis sebutkan, ya, di antara para nabi nanti hari kiamat datang, ada yang bersamanya ada sekelompok kecil, ada yang bersamanya satu orang, dua orang, ada yang bahkan tidak ada satu orang pun bersamanya. Ya, artinya nabi sebut datang kepada kaum, ya, menyeru mereka, lalu mereka semua mengingkarinya. Mereka semua mengingkarinya atau kebanyakan mengingkarinya. Ya, seandainya kita menilai sesuai dengan bahwasanya banyak yang banyak benar, maka artinya kaumnya yang benar. Maka kita lalu jikalau seorang berpegang kepada pendapat berdasarkan hal tersebut, ia jatuh kepada kufuran dan mengingkari nabi tersebut. Maka tidaklah suatu hal dinilai dari banyaknya orang yang berada di atasnya. Akan tapi dinilai dari apakah ia sesuai atau tidak dengan dalil, dengan syariat, dengan kitab dan sunnah. Fabayyana subhanahu annal kuffar ala ikhtilafi milalihim qadiman wa hadisan wa man syabahum syabahum jaduna fid da'wati ila dhalal fi kulli zaman wa fi kulli makan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir ala ikhtilafi milalihim, dengan berbagai agama serta keyakinan mereka, qadiman au hadisan, baik di masa lampau ataupun di masa sekarang, wa man syabahum, serta orang-orang yang serupa dengan mereka, jaduna fid da'wati ila dhalal, mereka sangat antusias, sangat berupaya untuk menyerukan kesesatan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan, di setiap zaman dan di setiap tempat. Kama qala ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, ya. Man, mereka berharap seandainya kalian ingkar sebagaimana mereka ingkar, lalu kalian menjadi sama. Ini keinginan orang-orang yang kafir, menjauhkan manusia dari agama mereka. Menjauhkan manusia dari agama mereka. Dan akan terus ada seperti ini, ya, akan terus ada seperti ini, ya, di setiap zaman, di setiap tempat, ya, baik di masa lampau maupun masa sekarang. Maka jangan kita merasa bahwasanya cukup, nggak perlu banyak berdakwah masalah agama karena orang-orang tidak ada lagi, ya, atau orang-orang tidak lagi menyerukan kepada agama mereka, atau orang-orang tidak lagi mengajak, ya, kepada agama mereka. Tidak demikian. Orang-orang yang kufar selalu berupaya, ya, untuk membawa manusia kepada agama mereka, ya, kepada agama mereka. Mereka atau bahkan yang mengaku tidak beragama juga selalu mengajak atau berusaha agar orang-orang, ya, menjauhi agama mereka, menganggap tindakan orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya adalah sebuah kekunoan dan semisalnya, ya. Ini cara mereka agar manusia, agar orang-orang kaum muslimin jauh dari agama mereka. Waliyadzubillah. Ya. Ini pembahasan hari ini tentang masalah bahwasanya dakwah haruslah dilakukan dengan ilmu. Ya, dakwah haruslah dilakukan dengan ilmu. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya setiap orang wajib berdakwah dengan kadarnya. Ya. Setiap orang wajib berdakwah dengan kadarnya. Kedua-duanya tidak bertentangan. Setiap orang wajib berdakwah dengan kadarnya, namun apa, sisi apa yang ia dakwahkan, bagian apa yang ia dakwahkan harus di atas ilmu. Ya, seorang yang alim dalam masalah, misalnya dalam masalah hukum-hukum fikih, maka ia berdakwah dalam hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Ya, seorang yang alim dalam hal ilmu-ilmu akidah, maka ia berdakwah dengan dalam sisi itu. Seorang alim berdakwah dengan cara seperti itu. Ya, lalu orang-orang yang lain yang misalnya hanya mengetahui sedikit dari ilmu, ia berdakwah dengan cara akhlaknya, dengan akhlaknya, atau ia berdakwah dengan amalan. Ya. Berdakwah dengan amalan, ya, ini suatu hal yang penting, berdakwah dengan amalan. Ya, berdakwah itu bukan cuma dengan bicara. Akan tapi terkadang bahkan berdakwah dengan amalan jauh lebih, ya, jauh lebih mengena. Ya, jauh lebih mengena. Seorang ya biasa mendatangi masjid, lalu ia berwudu dengan wudu yang bagus misalnya, dengan wudu yang sempurna. Maka orang akan melihat cara wudunya lalu menirunya. Ini dakwah. Ia tidak mungkin ia kurang faham tentang dalil-dalil sehingga ia tidak bisa menyampaikan kepada manusia tentang bagaimana cara berwudu yang baik. Akan tapi ia hanya pernah mendengar atau ia pernah belajar cara wudu yang baik, ia praktekkan. Lalu ditiru oleh manusia. Ini dakwah. Ini termasuk dari dakwah. Artinya, ya, tetap setiap orang harus berdakwah sekadarnya. Orang tua kepada anak-anaknya, ya, seorang dalam keluarga kepada keluarganya, suami kepada istrinya, ya. Berdakwah sesuai kadarnya. Namun dipastikan pada hal yang ia, pada lini yang ia dakwahkan, ia memiliki ilmu tentangnya. Ya. Dan terlebih khusus hal ini adalah pada orang-orang yang berbicara mengajarkan manusia. Ya. Berbicara mengajarkan manusia di mimbar-mimbar, di internet, ya, melalui video-video atau melalui rekaman-rekaman. Ya. Ini lebih penting lagi untuk berdakwah harus di atas ilmu, ya. Berdakwah harus di atas ilmu. Jadi setiap orang melakukan dakwah dengan sesuai yang ia mampu, akan tetapi pastikan pada hal yang ia dakwahkan tersebut ia memiliki ilmu atasnya, ya. Jangan jadi pengen terkenal kemudian ia maju ke atas mimbar, seorang ya ingin terkenal maju ke atas mimbar, mulai berdakwah, mulai berorasi segala macam. Padahal ia enggak tahu tentang apa yang ia katakan. Ia tidak memiliki dalil, tanya apa hukum hal ini, apa hukum apa yang kamu katakan ini. Saya tidak tahu, saya cuma ngikutin ya yang enak lagi, yang lagi jadi hal yang rame aja. Ya, ini bukan cara dakwah yang benar, bukan cara dakwah yang benar. Sebagaimana telah saya jelaskan tadi, bisa jadi hal ini menyebabkan ia membawa kepada kesesatan lebih banyak daripada kebenaran yang ia sampaikan. Kenapa? Karena ia tidak melakukannya di atas ilmu. Allah Ta'ala ala wa alam. InsyaAllah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.